Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatidah, para kiai, para guru, para orang tua yang saya muliakan, wabil khusus segenap guru-guru kita yang hadir malam hari ini, yang mohon maaf tidak dapat kami absen satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Muttaqin dan para aparat pemerintah, wabil khusus yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Cilandak yang baru saja menyampaikan sambutannya, para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah diam-diam neng ya. Dah diam-diam ya, gantian ngomongnya ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara ya. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini kita dalam rangka acara Haul Akbar. Diam-diam lu. Resebat lagi rapat di situ. Diam-diam. Jangan ngomong. Agak enak bu kalau dia ngomong, saya ada saingan. Agak enak dah. Diam-diam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima?" Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya sudah pada meninggal dunia? Kata Rasul, banyak cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah enggak ada. Apapun kerjaan yang baik, engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya sampai. Ya bu, apaan? Kita ngomong jebengong. Dengar Rasulullah ngomong begini, itu bocah langsung buru-buru bikin sumur. Dia bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatkan bikin sumur pahalanya buat kedua orang tuanya. Jadi orang kalau mau masuk masjid, dia wudu pakai air sumur itu, bersuci pakai air sumur yang dia bikin. Ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Kata beliau apa? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, apalagi kita baca zikir, baca surah Yasin, doa yang kita panjatkan malam hari ini, itu lebih nyampe lagi. Ya bu, ini hadis kalau enggak dikias ribet. Besok lama-lama ada yang mati, dia bikin sumur samping masjid. Ada yang mati lagi dibikin sumur lagi samping masjid. Lama-lama banyak sumur, orang kagak masuk masjid, nyemplung semua. Maka inilah perlunya kias. Selain Al-Quran, selain hadis, selain ijma ulama, sumber hukum kita adalah kias. Apa itu kias? Saya kasih contoh biar danta. Kayak azan. Azan bu, itu sunnah masuk ketika waktu sholat. Ini dikias adzan, bukan hanya waktu masuk sholat aja kita disunahkan adzan. Kapan? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, sunnah adzan. Yang kedua apa? Lagi kebakaran, kita disunahkan adzan. Terus bayi baru lahir, brol ke alam dunia, sunnah diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Nulad siapa? Nulad Nabi. Cuman ngadzaninnya jangan kenceng-kenceng. Mentang-mentang babanya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak, wah ditompo depan kupingnya. Mana adzannya lagu Mekah. Langsung pada biru mukanya bocah. Bibirnya gemeter lah, kelengar tuh bocah kena sawan. Ngadzaninnya jangan kencang-kencang. Ngadzaninnya jangan kencang-kencang. Ngadzaninnya jangan kencang-kencang. Terus kapan lagi tuh sunnah adzan? Mayit dimasukin ke lubang landak tuh, ke liang lahat, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah sebelum ditutup sama papan, sunnah diadzankan. Maka ini perlunya kias. Sekarang orang enggak pakai ilmu gituan. Orang sekarang pada sok nyari agama yang instan, yang praktis-praktis aja. Gak usah katanya orang mati dibacain tahlil gak nyampe. Gak usah dibacain yasin kata dia. Mati-mati aja udah. Ini sekarang orang kebanyakan begitu nih, ngeri kita pak. Ini anak-anak kita, terus generasi-generasi kita sekarang lagi dijajah. Ini pendangkalan iman dan akidah kita banyak yang ngacak-ngacak nih. Yang bikin kita malas ibadah udah banyak. Godaan luar, godaan dalam, apalagi dalam rumah sendiri banyak godaan. TV saban hari godain anak kita. Apalagi ibu-ibu, mus maghrib emang acaranya seru-seru. Trans TV ada YKS. Berebut remote datu anak memak. Mana maghrib-maghrib ibu-ibu lihat pakai seragam pada joget semua. Dipimpin dia tuh nyanyi sama si Soimah, diajarin joget sama si Sesar. Mana pakai seragam, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emani nyawamu. Ya Allah, maghrib maghrib. Pindah lagi Indosiar, Dangdut Akademi, The Terong Show. Nyanyi datu kebetulan malam itu cuacanya terang bulan, ku melihat kiri kanan, hai indahnya pemandangan. Sayang tak lama. Apal banget lo. Ya Allah. Nih sekarang Masya Allah. Abis tuh film gituan, sinetron dah. Bener bu. Nih sekarang Islam banyak yang lecehin. Judul sinetronnya bagus, cakep itu judulnya. Lihat judul sama ceritanya ngawur. Bener bu. ini ngelecehin Islam. Judulnya bagus, Ma'ijah pengen ke Mekah. Tapi lihat, Ma'ijahnya jarang kesorot di TV, yang muncul si Ocit mulu. Bener bu? Ocit, Zaki, Koret, Mancung, Jabrik, Munaroh. Ini judul sama ceritanya udah kagak nyambung. Bener? Ini pelecehan lagi, muncul lagi sinetron. Wow, pesantren dan rock and roll. Cakep judulnya, tapi lihat isinya anak kita diajarin pacaran. Bener bu? Bocah sekarang jangan pakai diajarin pacaran, emang udah pada paham semua. Anak-anak ABG, cewek kumpul, tuh pada kumpul namanya cabe-cabean. Ini kalau rombongan dia namanya ini terong-terongan. Bencong pada kumpul, terong dicabein. Ya Allah. Bener bu. Muncul lagi sinetron sampai sekarang gak kelar-kelar. Namanya buah sinetron tukang bubur naik haji. Ini baru-baru doang ceritanya bagus. Haji Sulam akhlaknya yang bagus dimunculin di TV. Dikatain apapun difitnah terus tapi tetap istiqomah sabar. Lama-lama Haji Sulam kagak nongol-nongol. Sampai mati Haji Sulamnya. Yang nongol Haji Muhyiddin mulu Haji Muhyiddin. Tahu sendiri ya Haji Muhyiddin. Ya Allah akhlaknya gak pernah ada. Tibang baru pulang haji dua kali aja belagu banget. Hidup jadi RW. Sian banget saudaranya tuh si Mahmud. Abis warisan dikuasain. Saya kesian banget sama si Mahmud. Apalagi bininya tuh Haja Maimunah masih hidupnya lemesan lagi. Kalau ngomongin orang di warung abis kata-katain semua. Mati dah Haja Maimunah. Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Dideketin janda namanya Riyamah. Emang Riyamah kagak demen masih dilancongin aja. Dasar Haji Muhyiddin kagak punya pikiran. Padahal kan Riyamah udah dilamar sama tulang togu. Masih aja didatengin. Wah, wah. Ya Allah. Padahal kan Haji Muhyiddin ada yang demenin. Makno ya bu. Makno demen banget sama Haji Muhyiddin sebenarnya. Mana Haji Muhyiddinnya aja gak demen sama Makno. Makno nenek-nenek kebangetan lenjeh. Untungnya Haji Muhyiddin punya anak si Rumanah. Rumanah cakep itu bu. Akhlaknya bagus, lembut suaranya. Saya juga sebenarnya demen sama Rumanah. Ya, cuman saya keduluan sama si Robi aja ya. Rumanah sama Robi udah nikah, punya anak Habibi kan. Habibi itu waktu masih umur 1 tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu minta tebusan 1 ya. Ya udah apal, emang bu ibu doang yang punya TV, saya juga punya TV. Nih lihat sekarang Masya Allah banyak pelecehan-pelecehan buat kita umat Islam. Nih. Jadi balik lagi nih Rasulullah. Seorang anak nanya lagi, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia. Apa yang mesti saya perbuat untuk melakukan takzim berbuat baik kepada kedua orang tua? Kata Rasul yang pertama, as-salatu alaihima, doain kedua orang tua kita. Bu, bu, doain. Sebab emak bapak kita keramat. Ini orang sekarang pada salah kaprah, ziarah kemana aja nyampe, nyewah bus ngutang-ngutang jelakonin. Giliran ziarah ke kubur emak bapaknya kagak pernah datang-datang. Idep lebaran doang pengki jebawa, pacul jebawa. Jakoret kuburan nyanyah, emang dasar anak geblek kembang doang jetaroin depan kuburan. Ngomong depan kuburannya, "Mbak, biar tahu nih ya, besok habis lebaran gue mau hajatan." Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Ya Allah. Ini emak bapak kita. Sebab kenapa? Sehebat apapun seorang anak bu. Anak biar kata hebat banget, pinter banget nih anak. Anak biar kata sekolahnya S1, S2, S3, S-getok, S-teler aja punya. Anak biar kata titelnya doktor, profesor, SH, MM, MBA, titel brentet. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai, disebut mubalig, ceramah kemana-mana pakai diarak, dicium tangannya sama jamaah bolak-balik, dijemput sama panitia, pergi haji tiap tahun dia mondar mandir ke Mekah, umroh saban bulan dia berangkat, sodakoh paling banyak, tapi satu dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama emak sama bapak, jangan macam-macam sama emak. Ya Allah, apalagi emak emang jasanya rada gede, bener bu? Emak tuh yang ngelahirin, ibu dah yang ngelahirin. Sakitnya luar biasa, sebelum ngelahirin bunting dulu kan? Bener bu? Buntingan satu bulan, dua bulan, ngidam, tuh emak udah keseksa. Wah, uwe. Kadang-kadang lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget nyium pala. Pala kereta. Tuh emak dapat 4 bulan anak dalam perut udah keluar, tekan aja pengen keluar. Ada yang nyundul-nyundul tuh bocah dalam perut. Mana sundulannya kencang, kada sundulan Charles Puyol. Pemain belakang Barcelona yang nomor 5, rambutnya gondrong kayak Berry Prima. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Pedro langsung disundul gol, cakep palanya kagak peyang. Ada yang nendang-nendang dalam perut ya bu, mana tendangannya kenceng kayak tendangan Cristiano Ronaldo, pemain Real Madrid yang nomor punggung 7. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema langsung ditendang gol, cakep bakinya, tendangannya bengkok pisang. Saat-saat 9 bulan ibu tambah keseksa, bener bu, berat, kemana aja kandungannya dibawa, belum pernah ditaruh. Tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurep takut meletos tuh emak. Saat-saat ngelahirin pilihan cuma 2, kalau gak hidup. Saat sakit mules mau ngelahirin perut sakit dicari, aduh bang, ya Allah bang, sakit banget bang. Laki kita nyamperin dikit banget ngomongnya, sabar aja neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Saat ngelahirin anak keluar brol ke alam dunia, lihat situ perjuangannya emak. Emak masih sakit, masih perih, masih berlumur darah. Emak ngomong sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu? Gak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah. Pas anaknya keluar ditunjuk-tunjuk, nih gara-gara lu nih sialan. Gila. Anak lahir dimandiin, abis dimandiin dibedong, ditimang, dikudang-kudang, disayang-sayang, dicanyiin sama emaknya, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Biar kata bapaknya tukang ojek, tetap anak raja. Gak mungkin emaknya ngudang-udang, anak tukang ojek, kagak. Tetap anak raja, raja ojek. Tuh, lihat perjuangan emak, Masya Allah. Maka doa buat orang tua nih, hari ini malam ini kita bikinin haul almarhumin wal marhumat, orang tua kita yang udah meninggal dunia. Hari ini kita bacain doa, itu doa sampai almarhum girang dikirimin doa. Maka jangan pernah kita bu lupa dengan orang tua. Apalagi dikatakan dalam kitab Tanqihul Qaul, kalau seorang anak sudah enggak mau doain kedua orang tuanya, maka tertutuplah pintu rizkinya. Ini jangan macam-macam bu. Kadang-kadang kita salah kaprah, pengen berkah, pengen nyari redho, bukan datang sama emak sama bapak, datang ke dukun. Sampai di dukun ditanya, lahir dari apa bu? Hari Rebo. Waduh, ibu kagak cocok kerja di air. Lahirnya lagi dagang es, berhenti. Ini gara-gara dukun sialan. Kadang-kadang salah kaprah, ke keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang biar kapuran, boro-boro kita potongin, sial, diangkalan tuh anak. Ini jangan macam-macam sama emak bapak kita, doain. As-salatu alaihima, salat. Salat itu bimana doa? As-salatu logotan ad-doa. Salat menurut bahasa artinya doa. Ini momennya Isra Mi'raj nih bu, nyambung. Sholat artinya doa, berarti orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang rajin minta, insya Allah dikasih. Makanya mintanya pakai cara, salat aturannya ada, tata caranya. Fikih mengajarkan wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti yang rajin salat, rajin doa, rajin doa, rajin minta, yang sering minta dikasih oleh Allah. Mintanya pakai cara, caranya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Jangan jauh-jauh Bu, anak kita nih minta enggak ngomong lagi. Tahu-tahu di depan bapaknya begini aja tangannya. Bapaknya bingung motor apa peda. Ibu minta beliin cincin gak ngomong lagi sama suami, tahu-tahu nyolek depan suami. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya ngomong, ntar malam aja ngapa tuh. Ini kalau minta kagak ngomong. Ini sekarang orang lihat Bu, sholat jarang pakai ilmu. Masuk masjid, masuk musola, lihat macam-macam sekarang. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada saya lihat. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang takbirnya keder. Allah. Ada. Kalau sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini. Percis kayak orang ampeg. Sembayang kakinya bekangkang lebar. Wah, kambing bisa lolos dari belakang. Ya Allah. Kan kagak ngikutin aturan Bu. Lihat perempuan laki-laki ketika sholat cara berdirinya aja beda. Perempuan kalau sholat kakinya rapet. Laki-laki kalau sholat lagi berdiri lebar kakinya maksimal sejengkal, gak boleh lebih. Kenapa laki-laki kalau sholat kakinya gak boleh rapet begini? Kesian kegencet. Bener ini Bu, cius. Ibu kan kagak ngerasain. Kalau begitu kan kagak enak, gimana gitu rasanya. Giel. Enggak enak. Ini ada aturan. Perempuan sholat kakinya enggak boleh lebar begini. Kesian adem, seriwing. Ini ada aturannya. Makanya perlu kita ngaji. Biar tahu ilmu. Bagaimana sedekap yang bagus. Fikih ngajarin. Wawad'ul yamin ala shimal. Meletakkan telapak tangan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah puser. Naroknya di bawah dada, di atas puser, pas tengah-tengah. Kalau ditaruh di bawah puser, saya curiga. Jangan-jangan sembahyang kagak pakai celana dalam tuh orang. Ini ada aturannya. Sekarang kita mau ngaji, kagak mau ngaji, ikut-ikutan doang kerjaannya dah. Sekarang banyak begitu. Makanya pentingnya kita, anak-anak kita, biar supaya paham ilmu agama. Kalau kita ngaji begini kumpul Bu, Masya Allah berkah. Nih kita kumpul begini nih, Masya Allah manfaatnya kita ngaji, dosa kita diangkat. Nih dosa kita kalau kelihatan kagak muat ini masjid. Bu, dosa kita diangkatin. Yang kedua, kita ngaji kumpul begini pahalanya gede. Ustaz saya gak bisa apa-apa ini ngaji, datang aja udah, mau bisa kayak kagak kayak ikutin guru kita, guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab, guru buka, kita buka, guru tutup, kita tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya, halaman berapa po? Aku juga bingung. Udah datang aja, mau jiping, ngaji kuping silakan, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang udah. Dicatat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat, amin. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Wah, boro-boro 1000. Kadang-kadang sholat terawih aja ngiat jadwal imam. Oh, malam ini terawih imamnya dia nih. Wah, lama nih. Pindah kita. Bagaimana yang 1000? Kadang-kadang kita ngaji halangannya banyak buat. Malam Jumat mau keluar yasinan, dia lah gerimis. Bukan orangnya yang keluar, tangannya keluar. Ya, gerimis. Bener Bu, ngomong dalam hati lah gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget tuh omongan. Giliran malam minggu menonton dangdut, wah dangdutan rame nih seru, gerimis juga, iyalah gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter bener, manjur banget. Ini kita kadang-kadang, ya Allah, ini kalau kita nggak ngaji ribet sekarang Bu, Allah Karim, makanya orang ngaji dosanya diangkat, amin. pahalanya gede, amin. Yang ketiga kita bisa silaturahmi. Nih kita silaturahmi begini, kumpul ketemu sama saudara, teman, tetangga, kumpul bareng sama guru. Makanya orang tua dulu lihat tuh, nih kita flashback, emak bapak kita tuh zaman dulu bu, masya Allah kenapa umurnya panjang-panjang, silaturahminya rada getol. Makanya orang tua dulu gak pernah kehilangan obor, mau saudara kenal semua. Yang kedua kenapa orang dulu umurnya panjang, silaturahminya rajin. Yang kedua makanan orang tua dulu masih asli, belum campur zat kimia. Orang dulu minum air sawah kagak mati bu, mana bekas tepakan kebo. Airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh orang dulu. Makannya masih uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, gedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Baik-baik makan sagon, agak boleh ngomong, mau nyembur bisa. Orang dulu. Makanya orang tua dulu tuh, sekarang nih kita silaturahmi rada kurang. Makanya umur banyak yang pendek. 35, 40 mati udah. Orang dulu mah 190 tahun masih panjang, umurnya masih kuat. Kenapa? Silaturahmi rada kurang. Yang kedua, makanan kita zaman sekarang udah lain. Udah banyak campur zat kimia. Maka jangan heran, dokter banyak, rumah sakit banyak. Penyakit kagak mau ngalah, tambah banyak. Penyakit zaman sekarang rada aneh, bu. Kencing pahit. Udara pendek. Urat asem. Masih muda, bibir pada menyon. Tangan keriting, setruk. Bu, orang dulu penyakit yang gak ada yang setruk. Paling banter, gudik, gidu. Itu orang dulu, mak. Iya, kagak pakai berobat, jadi cari tikar pandan yang udah kering, jadi bikin tabunan. Emang pantatnya gatel, jadi garang pantatnya, baik. Itu orang dulu. Bener-bener. Sekarang penyakit macam-macam, ada gula, liver, jantung, buah, penyakit setruk. Itu penyakit setruk, penyakit berat. Jangankan setruk, segerobak aja berat, apalagi setruk. Penyakit berat itu. Bener-bener ini, bu. Allah. Nih. Kelewat haulnya sama-sama. Kita ikutin jejak orang-orang tua kita dulu. Bener bu. Nih kita ngaji kumpul di sekarang. Kalau kita ngaji insya Allah hidup berkah. Amin. Allah kasih panjang umur. Amin. Apalagi ngadepin bulan nih. Kita masuk udah bulan Rajab penghujung. Dikit lagi besok kita masuk udah masuk bulan Ruah. Ini kita ngeruahin, kita kumpul, doain buat orang tua kita yang udah kagak. Saya yakin orang tua kita yang kita doakan, maka manfaat haul banyak. Di antaranya manfaat haul apa? Manfaat buat orang yang bikin haul. Ini manfaatnya apa buat kita? Supaya kita ingat kembali bahwasanya kita pasti nyusul emak bapak kita yang udah pada berangkat duluan. Ini semuanya pasti mati. Emang kagak mati ini? Mati. Mati gak kenal kaya, gak kenal miskin, gak kenal tua, gak kenal muda, gak kenal tinggi, gak kenal pendek, gak kenal gemuk, gak kenal kurus. Mati. Gemuk mati, kurus mati. Jangan kita ngerasa muda. Ustaz saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger, cucunya duluan. Kita kan kagak tahu ya bu. Buktinya yang muda-muda pada berangkat duluan mati. Nika Ardilah masih perawan muda mati sampai sekarang. Poppy Mercury mati sampai sekarang. Sukma Ayu mati, Aji Mas Said mati, Ade Namnung, Ricky Jo, almarhum Uje, Habibana, semuanya mati. Emponori belum mati aja lo. Bonori belakangan. Ini kita jangan kita ngerasa muda. Kaya mati, miskin mati. Buktinya siapa yang paling kaya? Pak Harto, Pak Bu. Pak Harto itu banyak banget orang paling kaya. Gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang cuma dirawatin dukun. Buh, lebih mati lagi. Jangan sok kita, semuanya mati, manfaatnya buat kita yang bikinin haul. Manfaat yang kedua apa? Manfaat yang kedua adalah manfaat buat orang tua kita yang dihaulkan. Buat mereka yang udah pada kagak tuh dapat kiriman doa, gembira. Makanya orang dalam kubur seperti orang yang tenggelam di lautan. Orang kalau tenggelam di laut, Bu, dikasih apaan aja kagak bakal mau. Dikasih motor, mobil, duit 2 karung kagak mau. Yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompa. Girang banget dia buat berenang di situ. Sama orang dalam kubur begitu, yang dia kirimin apa kagak bakal mau, gak bakal sampai. Yang dia tungguin adalah doa dari anak, cucu, mantu, keluarga, anak-anak, teman, saudara, sahabat yang lain, ngirimin doa. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Berkumpul kita malam hari ini, kita berharap berkumpul pula nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak semua kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, Ghairil Maghdubi Alayhim Waradhdallin. Amin. Rabbi Ighfir Lana wa Liwalidayna. Amin. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, ini saja barangkali. Nanti masih banyak penceramah dan ada Bang Madit, bintang tamu kita udah nyampe. Ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Ya, panitia barangkali udah siap anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada. Ya kalau kagak bagaimana ke, usahain juga, bukan ngingetin, ngasih tahu doang takut kelupaan ya. Dah, mohon maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.